بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sittatu Mawadi'a min As-Sirah li muallifihi Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaihi. Demikian pula syarahnya yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Salih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita baca sebahagian dari muqaddimah, pendahuluan dari kitab ini. Qala rahimahullahu ta'ala, fa inna aktsara man yad'i ad-din, sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang mengaku beragama ataupun mengaku ya bertauhid, wa yadda'i annahu minal muwahhidin, dan mengaku bahwasanya dia dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, la yafhamu sunnata kama yanbaghi, sesungguhnya dia tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, berkata yang menjelaskan kitab ini yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan, al-musyrikuna yataqarrabuna ila Allah bisyirki yadhunnuna annahu khairun li'annahum la ya'rifuna asy-syirka fasaru yataqarrabuna bihi ila Allah. Al-musyrikuna, orang-orang musyrik, yataqarrabuna ila Allah, mereka bertakarrub, mereka merasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Jadi al-musyrikuna yataqarrabuna ila Allah bisyirki. Kaum musyrikin bertakarrub, beribadah kepada Allah tapi dengan syirik, dengan cara mempersekutukan Allah. Naam, yadhunnuna annahu khair. Mereka menyangka, mengira bahwasanya apa yang ia lakukan adalah suatu kebaikan. Dianggap bahwa itu adalah suatu bentuk ibadah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa bisa terjadi demikian? Li'annahum la ya'rifuna syirkah. Karena sesungguhnya mereka itu tidak mengenali, tidak mengilmui kesyirikan. Apa itu syirik? Fasaru yataqarrabuna bihi ila Allah. Sehingga jadilah mereka mendekatkan dirinya kepada Allah, menurut mereka, justru dengan melakukan perbuatan syirik, yang merupakan dosa yang paling terbesar. Tidak ada lagi dosa di atasnya kecuali dosa syirik ini. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah suatu kejahatan, suatu dosa yang paling besar. Fahum yadhbahuna lil awliya'i was-salihin. Maka mereka pun mempersembahkan sembelihan lil awliya, untuk para wali-wali, wassalihin, mereka mempersembahkan sembelihan kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang saleh. Wa yatabarraquna biquburihim, bahkan mereka bertabarruk, itu mencari barokah, mencari berkah melalui kuburan-kuburan mereka. Wa yastaghithuna bihim, bahkan mereka beristighatsah itu meminta bantuan, permohonan, pertolongan, gaus, ya, melalui mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, nahnu na'lamu annahum laysa lahum min al-amri syai', kami mengetahui bahwasanya mereka ini, para wali ini ataupun orang soleh, tidak memiliki kemampuan sedikit pun, laysa lahum min al-amri syai'un, wa annahum la yanfa'una wa la yadhurrun, dan kami mengetahui bahwasanya mereka itu tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat bahaya. Lakin hum salihuna, tetapi mereka itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Nuridu minhum ay tawassatu lana indallahi subhanahu, kami menginginkan dari mereka, ya, perantara untuk kami di sisi Allah. Kama qala Allahu an aslafihim, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang pendahulu-pendahulu mereka. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka itu menyembah selain kepada Allah. Jadi Allah menamai perbuatan mereka itu mendatangi. Wa yaquluna nahnu na'lamu annahum laysa lahum min al-amri shay'un wa annahum la yanfa'una wa la yadhurrun lakin hum salihuna nuridu minhum ay yatawassatu lana 'inda Allah subhanahu kama qala Allah an aslafihim. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pendahulu mereka. Ini pendahulunya kaum musyrikin di zaman ini. Itu orang-orang jahiliyah. Sehingga tidak benar apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya orang-orang Wahabi, maksudnya Ahlus Sunnah, membawa ayat ini kepada kami, padahal ayat ini berkaitan tentang orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Nah, maka itu dibantah. Karena sudah ma'ruf kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khususis sabab. Ayat ini memang turun berkaitan tentang orang-orang jahiliyah dahulu, tetapi siapa saja yang keadaannya, perbuatannya, keyakinannya sama dengan mereka, maka dia diikutkan dalam ayat ini. Sehingga tidak benar sebagian dikatakan oleh orang bahwasanya mereka, orang-orang Wahabi, maksudnya Ahlus Sunnah itu, ya, menyebutkan ayat-ayat ini kepada kami, padahal ayat-ayat ini berkaitan tentang orang-orang jahiliyah dahulu. Naam, kita katakan ayat ini turun berkaitan tentang orang-orang dahulu. Tetapi siapa saja yang keadaannya sama dengan mereka, ya, keyakinannya, perbuatannya, maka dia juga diikutkan. Karena itu sudah menjadi kaidah ma'ruf bahwasanya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah apa? Naam, keumuman lafadznya, bukan sebab kekhususan turunnya ayat ini. Jadi ayat ini umum, siapa saja yang sama dengan keadaannya dengan mereka. Wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka menyembah selain kepada Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak dapat memudaratkan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat. Hum ya'tarifuna, ini beliau mengatakan, hum ya'tarifuna annahum la yadhurrunahum. Ini orang-orang jahiliyah dahulu menganggap, atau apa, mengakui, ya, ya'tarifun mengakui, annahum la yadhurrunahum, bahwasanya apa yang mereka sembah-sembah itu, yang mereka datangi itu, tidak mau dapat memudaratkan mereka, wala yanfa'unahum, ya, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Tapi apa alasannya? Dia datangi karena mereka orang saleh, dia adalah wali, dia akan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Ya, kami yakin yang memberikan rezeki adalah Allah, yang bisa menolak bala hanyalah Allah, tapi kami jadikan mereka ini sebagai perantara. Ya, inilah ucapan mereka, sama persis dengan, ya, ucapannya orang-orang ataupun sebagian orang di zaman ini ketika ditegur, wah, jangan kalian mendatangi kuburan itu dengan membawa sembelihan ataupun mempersembahkan nazar, ya, kepada kuburan-kuburan tersebut. Kata mereka, ya, kami tidak menyembah mereka kok. Artinya kami maunya mereka sembah itu hanya di seperti ruku sujud. Ya, dia tidak menganggap bahwa nazar, ya, memanggil-manggil nama mereka dalam doa-doa mereka itu adalah ibadah, itu bentuk ibadah seluruhnya. Sebagaimana kita tidak boleh ruku sujud kepada mereka, maka juga tidak boleh kita mempersembahkan sembelihan, nazar, doa ya istighatsah kepada mereka, karena seluruhnya adalah ibadah. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu tidaklah meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa memudaratkan ataupun membahayakan mereka ataupun mendatangkan manfaat. Dan ini di sisi lain dari perbedaan kaum musyrikin dahulu dengan orang-orang saat ini. Kalau orang-orang saat ini, ya memang sebagian dari kaum musyrikin saat ini, ya memang dia yakini bahwasanya apa yang didatangi itu bisa memudaratkan mereka ataupun mendatangkan manfaat. Tapi kalau orang jahiliyah dahulu tidak. Sehingga ini satu di antara perkara yang ya, menunjukkan bahwasanya kesyirikannya orang-orang di zaman ini jauh lebih besar daripada kesyirikannya orang-orang dahulu, ya. Dan ini sebagian sudah pernah kita lewatkan di Al-Qawaidul Arba. Nah, tentang pembahasan ini. Jadi kata beliau, hum, itu mereka orang-orang jahiliyah dahulu, ya'tarifuna annahum la yadurrunahum. Bahwasanya sembahan-sembahan mereka ini, ya, diakui bahwa tidak bisa memudaratkan mereka, wala yanfa'unahum, dan tidak bisa memberikan manfaat pada mereka. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, bahwa mereka ini hanyalah pemberi syafaat, yaitu perantara-perantara kami di sisi Allah. Kami jadikan hanya sebagai perantara, kami jadikan sebagai jembatan, ya, mengantarkan mereka ini akan menyampaikan hajat kami di sisi Allah. Itulah keyakinan mereka. Dan itulah bentuk syirik. Itulah apa? Kesyirikan, karena Allah menamai perbuatan mereka sebagai peribadatan selain kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah selain kepada Allah. Mereka menyembah selain kepada Allah. Nah. Ittakhadhuhum syufa'a faqat. Jadi kata beliau bahwa mereka menjadikan orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang mereka anggap sebagai wali ini sebagai perantara saja. Nah, jadi mereka jadikan sebagai perantara. Nah, walaupun dia tidak berkeyakinan bahwa mereka yang bisa menolong, memudarat, apa bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat selain kepada Allah. Nah, beda dengan sebagian orang-orang kaum musyrikin di zaman ini, ya memang dia yakin bahwa apa yang disembah-sembah itu, ya dialah yang memudaratkan ataupun mendatangkan manfaat, ya. Wallahul musta'an. Qala fil ukhra, dan di ayat yang lain, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan sesungguhnya mereka itu la yasuddunahum, ya, menghalangi mereka 'anis sabil, dari jalan yang lurus, menghalangi mereka dari agama Allah, menghalangi mereka dari tauhid, menghalangi mereka dari keimanan. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menganggap dirinya bahwasanya mereka itu di atas petunjuk. Nah, mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hidayah, suatu petunjuk, ya, suatu kebenaran. Nah, lam yata'allamu fahum yahsabuna anna hadha khair. Tidak, mereka mempelajari. Mereka tidak belajar. Fahum yahsabuna anna hadha khair, sehingga mereka mengira bahwa ini adalah suatu kebaikan. Paling muhim, ya, al-jahal, kejahilan adalah apa? Penyebab utama seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Nah, sebagaimana dalam hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ya, ketika mereka mengatakan, meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, inna hassanan kultum, ya, walladhi nafsi biadi kama qalat banu Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya, innakum qaumun tajhalun, ya, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian benar-benar kaum yang jahil. Nah, karena itu wajib bagi kita untuk mempelajari agama kita, mempelajari Islam, mempelajari sunnah, ya, sehingga bisa kita mengenali tauhid, ya, mengenali agamanya para nabi dan rasul, supaya kita mengikutinya, dan kita mengenali kesyirikan supaya kita meninggalkannya, sebagaimana yang telah lalu dalam mukaddimah kitab ini. Nah, atau di awal mukaddimah kitab ini. Wa hadha huwa waqi'u ghalibu, wa hadha huwa waqi'u ghalibin nasil yaum, dan inilah kenyataan kebanyakan manusia pada hari ini. Al-kathiru minal muntasibina ilal Islam, hadza waqi'uhum, ay banyak dari mereka-mereka yang menisbahkan, itu mengatakan bahwa dia itu beragama Islam. Inilah keadaan mereka. Hadza waqi'uhum, inilah kenyataan mereka. Yataqarrabuna ila Allah bisyirki, banyak di antara mereka yang kalau ditanya ataupun dilihat KTP-nya, ya, status agama adalah Islam. Tapi masya Allah, ketika kita perhatikan, ya, dia masih melakukan sesajen-sesajen pada waktu-waktu tertentu di tempat-tempat tertentu. Nah, padahal Muslim. Yataqarrabuna ila Allah bisyirki, mereka bertakarrub kepada Allah tapi dengan cara berbuat syirik. Mithlu ma taqarraba al-musyrikuna al-awwalun, seperti takarrubnya, peribadatannya kaum musyrikin yang terdahulu. Yadhbahuna lil-qubur, mereka membawa ataupun mempersembahkan sembelihan untuk kuburan. Betapa banyak kaum muslimin yang mengaku muslim, ya, bernadar, ya, untuk membawa sembelihannya ke kuburan-kuburan. Ya, sebut saja kalau di Sulawesi Selatan ini atau Sulawesi Barat sana, ya. Ya, dulu Sulawesi Selatan kalau di zaman saya. Ya. Nah, betapa banyak yang kita saksikan orang-orang yang datang ke kuburan yang dikenal di sana dengan kuburannya Imam Lapeo. Ya, nah. Betapa banyak orang yang datang dari kalangan kaum muslimin, ia datang ke sebagian pulau di sana, di kecamatan Binuang sana, di Pulau Walimanda. Satu pulau yang dikenal dengan Pulau Salama, ya, Pulau Tosalama. Pulaunya orang selamat, hanya pulaunya seorang wali. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, yadhbahuna lil qubur, mereka membawa, mempersembahkan sembelihan untuk kuburan. Wa yundhiruna laha, dan mempersembahkan nadar-nadar. Mereka datang dengan tidak membawa apa-apa kecuali hanya mungkin hanya ikatan tali. Dia pun mengikat di kuburan ataupun sebagian dari bagian kuburan. Kemudian mengucapkan sesuatu, nanti kalau saya berhasil begini, saya akan datang mengikat apa, membuka ikatan saya ini, ya, dan sambil membawa, ya, sesuatu berupa sembelihan, kambing kah atau ayam kah atau ya macam-macam. Nah, itulah bentuk takarrub yang mereka anggap sebagai ibadah kepada Allah, padahal justru perbuatan syirik yang apabila dia tidak bertobat darinya dan dia mati dalam keadaan seperti itu, ya, Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina biha, fi nari jahannam, ya, tempat mereka adalah neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak akan pernah memaafkan, mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selainnya. Nah, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya menunjukkan tentang bahayanya dosa syirik ini. Ya, tidak mendapatkan ampunan, amalan-amalan kebaikannya, ya, terhapus seluruhnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik, maka niscaya akan sirna, terhapus seluruh amalan kebaikan-kebaikan mereka. Baik, yadhbahuna lil quburi wa yundhiruna laha, mereka mempersembahkan sembelihan untuk kuburan dan nazar kepada kuburan. Wa yatufuna biha, bahkan mereka tawaf kelilingi kuburan. Ya, dia kelilingi kuburan seperti dia tawaf di Ka'bah. Nah, wa yatabarraquna biha, dan mereka mencari berkah, ya, cari berkah dengan cara mengusap-ngusap dinding-dinding kuburan ataupun nisan kuburan. Bahkan ada di antara mereka yang ruku sujud menciumi nisan kuburan. Naudzubillah nasallahu alaihi wasallam, ini kesyirikan, ya. Naam. Wa yaquluna, kemudian mereka katakan ma'abadana ghairallah, kami tidak menyembah selain kepada Allah. Jadi mereka katakan kami ini tidak menyembah selain kepada Allah. Jadi mereka masih merasa dirinya bahwa ia dari kalangan muwahhidin, dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah, padahal sudah jelas-jelas jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Ma'abadna ghairallah, kami tidak menyembah selain kepada Allah. Itu kata mereka. Lakin ha'ulai rijalun salihun, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang salih. Wa nahnu qasadna, wa nahnu qasduna, sementara tujuan kami annahum yatawassatuna lana, bahwa mereka, ya, tujuan kami memaksudkan mereka adalah yatawassatuna lana, ya, kami jadikan sebagai apa, perantara saja buat kami, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala faqat, ya. Kemudian mereka mencontohkan bahwa kami, kita, ya, kalau ada hajat kita pada sebagian penguasa, ya, raja kah, presiden kah, atau apa ya namanya, kita tidak bisa langsung kecuali apa, melalui perantara. Dan ini pengkiasan, ya, yang batil. Pertama karena Allah mengatakan, ya, na'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa, berdoa langsung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa secara langsung. Ud'uni, berdoa, minta padaku, kata Allah, astajib lakum. Jadi Allah tidak memerintahkan kita untuk, ya, dalam perkara ibadah ini, untuk menjadikan seseorang, apalagi yang sudah mati ataupun orang gaib, untuk kita sebut namanya lebih dahulu. Ya, nah, di sana ada tawassul yang disyariatkan. Ya, bertawassul dengan memanggil nama-nama Allah Azza wa Jalla, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya. Pada uhubiyah hendaknya kalian berdoa menyeru Allah dengan nama-nama itu. Panggil nama Allah, jangan namanya orang-orang yang sudah mati itu. Ataupun orang-orang yang gaib tersebut. Jadi mereka katakan, ya, wa nahnu qasduna, sementara tujuan kami ini, annahum, bahwasanya mereka ini, yatawassatuna lana, mereka akan menjadikan apa, ya, mereka, ya, menjadikan atau kami jadikan mereka sebagai perantara buat kami, indallah, di sisi Allah saja, ya, faqat. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dan orang-orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai pelindung-pelindung mereka, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali mereka akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, ya. Ma aradu syirka wala qasaduhu, saya mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan syirik dan tidak memaksudkan perbuatan syirik itu menurut mereka. Wa innama dhannu annahum yu'adduna ibadatan wa qurbatan ila Allah Subhanahu, dan sesungguhnya hanyalah mereka itu mengira, menyangka bahwasanya mereka sementara menunaikan suatu ibadah dan suatu taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yataqarrabuna ila Allah, mereka mengatakan bahwasanya mereka itu sedang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Undur kaifa ya'ti syaitanu ila bani Adam, maka perhatikanlah bagaimana syaitan mendatangi bani Adam, manusia. Wa kaifa ya'ti syayatinul ins ila bani Adam wa yusayyiduna hadhil umur, dan perhatikan pula bagaimana syaitan dari kalangan manusia yang mendatangi manusia, orang-orang, wa yuzayyinuna hadhihi al-umur, kemudian memperindah, menghiasi perkara ini. Ya, sehingga yang jelas-jelas itu adalah perbuatan syirik, ya, dianggap sebagai bentuk taqarrub, dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Jelas-jelas perkara kebid'ahan dianggap sebagai perkara yang sunnah. Naqulu lahum, maka kita akan katakan kepada mereka, antum ma ta'buduna asnaman, ya, kalian tidaklah menyembah patung. Antum tatawassatuna bin nasi salihin bainakum wa bainallah, ya, kalian menjadikan manusia dari kalangan orang-orang yang saleh, ya, antara kalian dengan Allah sebagai perantara. Jadi antum tatawassatuna bin nas, kalian ini, ya, tatawassatuna bin nasi, itu menjadikan perantara manusia dari kalangan orang yang saleh antara kalian dengan Allah. Wallahu jalla wa ala i'tabara hadza syirkan, dan Allah yang maha mulia dan maha tinggi menganggap bahwa ini adalah perbuatan syirik. Jadi ketika kalian melakukan perbuatan itu, ya, mendatangi kuburan mereka ataupun bahkan memanggil-manggil nama mereka walaupun kalian tidak mengatakan ini bukan perbuatan syirik menurut kalian, tapi Allah yang menamai perbuatan kalian itu adalah suatu bentuk peribadatan selain kepada Allah. Keperhatikan ayat tadi, ya, dari surah Yunus. Nah, wa'abuduna, dan mereka, ya, ija'alahu ibadatan, wa'abuduna, ya, dan mereka beribadah selain kepada Allah. Wa'abuduna min dunillah, ya, dan mereka beribadah selain kepada Allah. Nah, jadi Allah menamai perbuatan mereka ini sebagai bentuk peribadatan. Karena kaum musyrikin jelas-jelas menjadikan mereka sebagai perantara. Maka ketika mereka menjadikan orang-orang yang dianggap saleh atau para wali di zaman ini, maka itulah bentuk peribadatan kalian selain kepada Allah. Ya. Nah, wa ya'buduna, ja'ala ibadatan. Allah menamai, menjadikan bahwa perbuatan mereka sebagai bentuk ibadah. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah selain kepada Allah. Mereka menyembah selain kepada Allah. Mala yadurruhum, yang tidak dapat membahayakan mereka. Wala yanfa'uhum, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka katakan buat mereka ini yang kami datang ini, yang kami panggil-panggil namanya, ya, syufa'auna, perantara-perantara kami. 'Indallah, di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Maka katakan pada mereka, wahai Muhammad, apakah kalian yang memberitahukan kepada Allah, ya, mengajari Allah terhadap apa yang dia tidak ketahui di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Nah, nazzaha nafsahu an dzalik, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari perbuatan mereka, ya. Faqala, maka Allah mengatakan, amma yusyrikun, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menamai perbuatan mereka sebagai suatu peribadatan selain kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut, dan terakhir Allah menamai perbuatan mereka sebagai bentuk perbuatan syirik. Ya, Subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikuna, ya, maha suci Allah dan maha tinggi Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah menamai buat apa yang mereka lakukan adalah suatu bentuk syirik. Nah, wa hum la yusammunahu syirkan, sementara orang-orang ini tidak menamai perbuatan itu sebagai perbuatan syirik. Yusammunahu talabas syafa'ah, mereka menamainya sebagai talabus syafa'ah, meminta syafaat. Kalau mungkin di zaman ini, ya, ziarah kubur, ya, istilahnya mereka kemana? Menziarahi kuburannya, ya, si wali fulan. Nah, mereka menamai. Kemudian kalau ditegur, apakah kalian mau melarang orang ziarah kubur? Kita tidak melarang orang ziarah kubur. Jangan khususkan ziarah kubur. Banyak kuburan di kampung kalian. Karena tujuan ziarah kubur itu untuk apa? Mengingat hari akhir. Kalau sekadar itu yang itu, ya tidak perlu pergi jauh-jauh. Tidak perlu pergi menyeberang pulau. Tidak perlu pergi, ya, harus naik kendaraan sekian puluh ataupun sekian ratus kilo, ya, bahkan kadang dari satu negara ke negara yang lain hanya sekedar ziarah kubur. Nah, zurul kubur fa inna tudzakkirul lahir, ziarah kuburan, karena ziarah kubur apa? Mengingatkan kalian tentang hari akhir. Ya, ziarah kubur bisa dilakukan siang hari, sore, pagi, bahkan malam. Nabi SAW biasa ziarah kubur. Ada antara kalian mau ziarah kubur malam hari? Ya, mungkin tidak ada yang berani. Ya, nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Tidaklah mereka melakukan kecuali karena ada satu keyakinan, ya, yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, ziarah kubur jangan tentukan, ya, kuburan-kuburan tertentu. Nah, jangan tentukan, khususkan, ya, waktu-waktu tertentu seperti menjelang lebaran, apa sudah lebaran, ataupun yang paling banyak kita lihat saksikan, ya, pada kalau orang-orang Jawa di sini. Nah, dan sebagian orang-orang tempat aja juga ikut-ikutan menjelang Ramadan, ya, sudah pengantin dan sebagainya, ya. Zurul kubur, ziarah kuburan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur dahulu, kata Nabi SAW, pernah saya kalian melarang untuk ziarah kubur. Ya, Pazuruah sekarang ziarahi. Ya, fa innaha tudzakkirul akhirah, karena itu mengingatkan kalian tentang negeri akhirat. Jadi tujuannya itu supaya kita ingat kematian. Nah, sekarang kalau mereka ini ziarah kubur bukan tujuannya itu, tapi supaya rezekinya bertambah, jodohnya dimudahkan, ya supaya sakitnya cepat sembuh dan sebagainya. Nah, itu tujuannya sebagian orang ziarah kubur. Wallahul musta'an. Jadi mereka menamai perbuatan syirik tadi sebagai talabus syafa'ah. Yusammunahu talabus syafa'ah. Hanya minta syafaat saja. Ya, minta supaya mereka kita jadikan perantara. Fa yajibu tadabbuh li hadza, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan hal ini, ya. Anta darasta fil aqidati anna syirka haramun. Engkau telah mempelajari dalam akidah bahwa syirik adalah suatu perkara yang diharamkan. Wa anna akbarul kaba'ir. Engkau juga telah mempelajari bahwasanya syirik adalah dosa yang paling terbesar. Wa anna la yughfar. Engkau telah mempelajari bahwasanya syirik tidak akan diampuni pelakunya. Jika dia mati dalam keadaan seperti itu, tidak bertobat sebelum mati. Lakinna fahma syirki ainahu, tetapi pemahaman syirik di mana? Di mana pemahaman syirik itu? Ya, artinya orang ini sekarang tahu bahwa namanya syirik itu tidak boleh kita berbuat syirik. Tapi perbuatan syirik itu, bentuk syirik itu sendiri mereka tidak paham. Nah, sama dengan masalah yang lain. Kebanyakan kaum muslim paham yang namanya riba itu tidak boleh. Tapi bentuk-bentuknya, model-modelnya riba itu, dia tidak pahami. Kalau dia ditanya, bagaimana hukumnya riba? Oh, tidak boleh, haram. Padahal, Masya Allah, dia sudah tenggelam dalam muamalah riba. Nah, wallahul musta'an. Ya, maka demikian, ya, sebagian orang dari kalangan kaum muslimin di zaman ini, ketika ditanya, ya, apa hukumnya syirik? Oh, tidak boleh. Itu bahaya, dosa paling besar. Tapi bentuk-bentuk kesyirikan dia tidak paham. Nah, inilah yang hendaknya kita senantiasa apa? Dakwakan, sampaikan, ajarkan, ya. Naam. Jadi anta darasta fil aqidati anna syirka haram wa annu akbarul kaba'ir wa annu la yukfar lakinna fahma syirka aina, tetapi pemahaman syirik mana itu? Ilmu, keilmuan tentang perkara syirik di mana ditempatkan? La budda an ta'rifa min a'malin nas. Engkau harus mengetahui, ya, dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan manusia. Wa tatbiqatuhum. Kemudian melaksanakannya, tatbiq, mempraktikkannya. Ma huwa syirkun wa ma huwa tauhid? Apa itu syirik, apa itu tauhid? Dia harus dipraktikkan, artinya disampaikan. Wah, ini ya, seperti ini perbuatan syirik. Nah, ketika kalau hanya disebutkan secara mujmal, ya, puasanya syirik, tidak boleh, syirik adalah perkara dosa. Tapi kasih contoh-contoh. Ah, boleh jadi orang yang sudah tidak senang akan mulai ya mundur satu per satu. Ketika sudah dijelaskan, oh ternyata ini syirik. Mempersembahkan sembelihan, datang ke kuburan bentuk syirik, bersumpah selain dengan nama Allah, itu perbuatan syirik, ya. Nah, bukan hanya ruku sujud saja, ya, di depan patung yang namanya syirik, depan kuburan juga membawa sembelihan, mempersembahkan nazar kepada mereka, itu juga masuk dalam kategori syirik. Hum yaquluna hadza min at-tawassul bil awliya'i was-salihin. Ya, mereka mengatakan bahwa ini bentuk tawassul, bertawassul melalui orang-orang yang dianggap wali, orang-orang yang saleh. Wa hadza huwa tauhid, dan mereka menganggap itu adalah tauhid. Wa hadza yuhibbuhu Allah, mereka mengatakan ini dicintai oleh Allah. Wa anna haula'i ibaduhu, bahwasanya mereka ini adalah hamba-hamba Allah. Wa annahum salihun, dan mereka ini adalah orang-orang yang saleh. Wallahu yuhibbu hadza, dan Allah mencintai perkara ini. Fa yataqarrabuna ilaihi bihaula'i, mereka pun mendekatkan diri mereka kepada Allah melalui perantara orang-orang tadi. Yusammuna ad-dina wa yusammunahu at-tauhid, mereka menamai perbuatannya sebagai bagian daripada agama, bahkan mereka menamainya sebagai bentuk tauhid. Yusammuna syirka tauhidan, dan mereka menamai syirik justru tauhid. Li jahlihim wa 'ami basairihim, karena kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka terhadap perkara tauhid, dan butanya ya hati mereka terhadap perkara tauhid ini. Wallahul musta'an. Dan insyaallah di majelis berikutnya al-maudhi'ul awal, tempat yang pertama. Wallahu a'lam. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka.